Masuk adab yang ke delapan. Adab yang ke delapan. Adab ya, adab yang pertama tadi apa? Sebentar, entah. Ayakuna mutatahiran. Yang kedua? Alaita. Yang ketiga? Ada mutaswik. Ayo, keempat? Al-khusyuk. Kelima? Hah? Gak boleh tasbih, kelas ada mutaswik. Sudah, kelima? Doa. Doa ya. Hafal doanya antum. Siapa yang hafal doanya? Hafal doanya, Pak? Belum ya? Belum. Khair insyaallah. Yang keenam, yang keenam. Anta yang keenam, ah. Anta yang keenam. Hei. Anta yang keenam. Sakinah, wa apa beda sakinah wal waqar? Ta'anni fil harakat, dan enggak boleh abas bermain-main. Terus kalau waqar terkait dengan hai'ah, ghudul basar, waruf shaut, adam irtifat, tola-tola ya. Terus yang ketujuh? Yang ketujuh entah. Pendek. Jangan berpendek langkah. Kalau pendeknya langkah gimana? Sedang, enggak terlalu pendek dan enggak terlalu apa? Iya, enggak terlalu pendek, enggak terlalu. Iya. 6. Tadi disebutkan ribat. Apa aja ribat itu? Apa aja ribat itu? Ah. Apa saja ribat itu? Entah. Belum ya, apa itu ribat? Gak ada masalah ya, ini santai aja biar gak, kan kalau 2 jam kan capek kan ya, ditanya-tanya ini kan slow. Bapak, ayo Pak, sedang kan Pak? Inggih. Ya, apa saja itu Pak tadi? Ya, itu asalnya Pak, maksudnya ala adulukum wadhalikum ribat wadhalikum, kan ada 3 tadi Pak. Apa aja 3 itu Pak? Ya, ba'da sholat, terus kedua kasratul khuta. Ayo, memperbanyak langkah ke masjid, 2 kemungkinan Pak ya. Jauh atau iya, sering ke masjid. Kurang satu lagi Pak. Bukan memperbagus, menyempurnakan wudunya ya. Iya, ketika tempat dan waktu yang tidak disukai asal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu, berkata muallif, berarti Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya, ayyada'uwa, hendaknya dia berdoa, wa yaqul, dan dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mumshaya hadha fa inni lam akhruj asharan wala batara wala riya'an wala sum'ata kharajtu ittiqa'a sukhtika wa ibtigha'a mardatika as'aluka an tanqudhani minan nar wa an taghfira li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini doa mau ke masjid. Tadi doa ketika keluar dari rumah, ya kan? Mu'alif menyebutkan di sini doa mau ke masjid. Doa mau ke masjid, yaitu Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mumsyaya hadza. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepada kamu, bihaqqis sa'ilina, dengan haknya orang-orang yang meminta kepada kamu. Dan ini insya Allah kita akan bahas bak tawassul dengan makhluk. Hadis ini dipakai dalil bolehnya bertawassul dengan makhluk, ya kan? Ya, tahu kan tawassul kan? Tawassul dengan makhluk hukumnya apa? Syirik kan? Ya, hadis ini dipakai dalil untuk tapi insya Allah kita akan bahas. Kita terjemahkan dulu, santai dulu pak ya. Wa bihaqqi umum syaya, dan dengan hak perjalananku ini. Fa inni sesungguhnya, maka sesungguhnya aku lam akhruj asyara, aku tidaklah keluar untuk berbuat kejelekan. Wala batara, aku tidaklah keluar karena kesombongan. Wala riaan, dan aku keluar bukan karena riya. Wala sum'atan, dan juga bukan karena sum'ah. Riaan wa sum'ah sama-sama bukan karena Allah. Tapi kalau riya terfokus dengan yang dilihat. Kalau sum'ah terfokus dengan pendengaran. Suara yang penting na'am sum'ah, ingin diperdengarkan dan bukan karena Allah. Kalau riya terkait dengan ru'ya, penglihatan mata. Kalau sum'ah terkait dengan pendengaran bahwa telinga. Kharastu, aku keluar ittiqa'a sukhtika, dalam rangka untuk takut terhadap murkamu. Wabtiqa'a narlatika, dan aku keluar dalam rangka mencari ridhamu. As'aluka, aku meminta kepada kamu, antang kulani minan nar, engkau menyelamatkan aku dari api neraka. Wa antaghfira li dzunubi, dan aku meminta kepada engkau mengampuniku dosa-dosaku seluruhnya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya engkau. Syahiduna Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahmatullah alaih. Naam, menyebutkan ini termasuk doa syariat apa ini? Ketika mau ke masjid. Doa ketika mau ke masjid. Naam. Kesimpulannya barakallahu fikum, ini hadis lemah. Dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, dan kita akan singgung sedikit insyaallah. Al-hadis salah. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini riwayat Ibnu Majah dan riwayat Imam Ahmad. Wallafdullah, lafaz yang didatangkan oleh beliau adalah lafaznya Imam Ahmad. An Abi Sa'id, hadis tadi riwayatnya Abi Sa'id. Qala Rasul alaihi salatu wasalam, lihat, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, ila salati, dalam rangka menunaikan sholat. Berarti doa mau ke masjid, menjalankan sholat. Faqal, lalu dia berdoa, Allahumma, sampai akhir. Aqbalallahu alaihi biwajhihi, Allah akan menghadapkan wajahnya kepadanya. Wastaghfara lahu alfu malakin, dan akan memintakan ampun untuknya 1000 malaikat. Masya Allah. Mantap kan doanya kan? Mantap. Allah akan menghadapkan wajahnya kepadanya, dan Allah akan memintakan 1000 malaikat akan memintakan ampun kepadanya. Mantap kan? Ini doa, Masya Allah, luar biasa. Tapi sayang hadisnya. Al-hadis min tariq Fudhal ibn Marzuq. Fudhal ibn Marzuq an-Atiyah al-Awfi an-Abi Sa'id. Ini jalannya hadis. Dari jalan Fudhal ibn Marzuq. Fawa rawi yang lemah. Kemudian di situ ada Atiyah al-Awfi, rawi yang lemah dan fi tadlis. Falhasil, Hadis ini lemah dari dua sisi. Ataukah tiga sisi. Siang pertama, Fudail ibn Marzuq itu adalah rawi yang lemah. Kedua, Atiyah al-Awfi. Dia adalah rawi yang lemah wa fi tadlis. Cuma, di sebagian tariknya hadis itu fi tasrih. Cuma kita sebutkan dua saja sisi lemahnya. Beliau adalah rawi yang lemah plus tadlis. Cuma kita enggak bahas tadlisnya. Apa tadlis ya, Tuhan? Belum tahu ya? Belum tahu tadlis. Belum pernah tahu tadlis. Aduh. Jadi kita sama wasnar. Ya udah gitu aja lah. Belum dipelajari. Penting sepenting hadisnya lemah. Udah aja res. Lemahnya ada dua cacat. Satu ada Fudail ibn Marzuq. Yang kedua Atiyah al-Awfi. Udah jelas itu saja dulu. Waqad takallama asy-syekh. Asy-syekh Al-Albani rahmatullah alai berbicara bitawassu' dengan panjang dan luas, panjang lebar ala dha'fil hadis, tentang dha'ifnya hadis. Beliau di silsilah dha'ifah menyebutkan panjang dan lebar tentang dha'ifnya hadis. Wa radda 'alal Kautsari, dan beliau membantah kepada Kautsari. Nah, dan Kautsari yamil ila sihhatil hadis. Condong kepada hadis ini sahih. Itu imam, itu Al-Kautsari. Al-Kautsari termasuk orang yang fanatik terhadap mazhab Abu Hanifah, Hanafiyah. Jadi beliau termasuk fanatik pol kepada Abu Hanifah. Nah, yang jenenge fanatik lah ya. Itu melihatnya hanya ainur ridha, mata ridha tok enggak pernah salah. Ya itu jenenge fanatik. Kalau sudah musuhnya enggak pernah ada baiknya, salah tok. Makanya fanatik dalam syariat kita dijauhi. Nah, dilarang dan harus ditinggalkan. Prinsip bukan fanatik tapi Al-Qur'an. Wa sunnah ala fami salafil ummah. Ngapain kita membantah orang-orang yang itu dan itu sedangkan kita sendiri fanatik? Rugi dong. Kita terjerumus di dalamnya. Naam, terjerumus sendiri di dalamnya. Falhasil, naam, hadis ini adalah hadis yang lemah. Jadi ini enggak bisa dipakai karena hadis yang lemah. Cuma faedah baru, walau sahal hadis. Andai kata hadis ini sahih, lihat, lam yakun hujjatan, bukan termasuk satu hujjah li jawazit tawassul bi askhasin, bolehnya bertawassul dengan zat atau dengan orang. Ingat, karena ba di situ, lihat, bihaq isailin, ba di situ, ba yang memiliki arti tawassul ingda mereka, dengan haknya orang-orang yang meminta kepada engkau. Maka di sini andai kata hadis ini sahih, maka tidak bisa dijadikan satu dalil bolehnya bertawassul dengan benda atau dengan zat. Dengan zat yang masih hidup atau mati. Tawassul ma yakunu illa wa kepada Allah Subhanahu wa taala wa bi asma'i wa sifatihi, dan dengan apa? Wa bi a'mali as-salihah, dengan amal dia yang salih. Itu tawassul yang masyru'. Duna hadza, selain ini, imma tawassul bid'ah atau tawassul syirkiyah. Maka tawassul dengan zat itu tawassul yang syirkiyah, atau tawassul paling kecil adalah bid'iyah. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan dalil atas bolehnya bertawassul dengan askhas, hak-haknya, dengan haknya sa'ilin. Berarti kan zatnya itu di situ katanya. Tapi ini enggak bisa. Kenapa? Li'annahu tawassala bihaqqis sa'ilina wa huwal ijabah. Berarti kan di sini. Kalau hadis ini sahih barakallahu fikum, tinggal apa sih makna haqqis sa'ilin? Apakah haqqis sa'ilin maknanya zat, atau makna haknya sa'ilin adalah diijabahi? Kan aku meminta kepada engkau ya Allah dengan haknya orang-orang yang meminta kepada engkau. haknya orang-orang yang meminta itu apa? Diijabahkan. Karena orang-orang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, haknya diijabahi. Hah? Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Haknya orang-orang yang meminta itu adalah diijabahi. Bukan maknanya hak disailin adalah zat, sehingga difahami bolehnya tawasul dengan zat. La laisa dal makna. Wa innamal makna bihaqqi sa'ilin fa huwa ma'nahu haqqi sa'ilin ay ijabah. Haknya orang-orang yang meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, haknya diijabahi. Paham? Jadi bukan kepada zat tapi kepada sifat haknya orang-orang yang meminta bahwa diijabahi. Nah. Wa min asma'illahi al-mujib, dan termasuk nama-namanya Allah adalah al-mujib. Ismana mujib. Sifatnya adalah ijabah. Idan kalau dia bertawasul dengan ijabah, idan tawasul dia bi sifatillahi azza wa jalla, dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, karena namanya Allah adalah mujib dan sifatnya adalah apa? Ijabah. Idan bukan tawasul dengan zat, yang itu syirkiyah atau kabidiyah. Wa innama tawasul bi sifatillahi azza wa jalla. Jelas? Paham ini? Tolong dipahami, sebab ini dipakai dalil oleh mereka yang bertawasul dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa min sifatihi al-ijabah, dan termasuk sifat-sifatnya Allah adalah ijabah. Qala Imam Al-Albani rahmatullahi alaihi fil dhaifa anna haqqas sa'ilina, bahwasanya haknya orang-orang yang meminta alallahi kepada Allah, ayujiba du'aahum, mengijabai doa-doa mereka ini. Haknya orang-orang yang meminta kepada Allah adalah diijabai doanya. Haknya kan. Falau sahadal hadis, maka andai kata hadis ini sahih, wa ma fi makna, dan semakna ini hadis, kalau andai kata ini sahih, falaisa fihi tawassulun, tidak ada di situ adalah bertawassul ila bil makhluk ilallahi, kepada Allah, tapi dengan makhluk. Bal huwa tawassulu ilaih, bahkan bertawassul kepada Allah bisifatihi, dengan sifatnya. Apa sifatnya Allah? Wahiyal ijabah. Bukan kepada makhluk, tapi kepada sifatnya Allah. Wahiyal ijabah. Wahada amrun masyru', dan ini adalah perkara yang disyariatkan. Karena tawasul dengan sifatnya Allah, tawasul dengan namanya Allah, tawasul dengan a'malus salihah, itu tawasul yang masyru'. Dan adillah ala hadza banyak sekali. Wa makna fi haqqi mumsaya, na'am, dan makna dengan haknya jalanku, apa haknya jalanku? Isaba, yaitu dikasih pahala dari Allah Subhanahu wa taala abdi. Wa dzalika sifatun min sifati, dan itu adalah sifat dari sifatnya Allah. Karena Allah itu namanya musib, ngasih pahala, dan sifatnya Allah adalah isaba, maka haknya perjalananku ke masjid itu adalah haknya dikasih pahala. Maka ini bukan tawasul dengan kaki, dengan perjalanan tidak. Dengan jalan tidak, yaitu makhluk. Tapi haknya, perjalananku ke masjid, haknya apa? Kalau saya ke masjid, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sama sekali di dalam hadis ini, tidak ada yang namanya tawasul dengan makhluk. Wa innama tawasul dengan sifat min sifatillahi azza wa zat. Khulasanya, kalau ini hadisnya sahih, tapi zatnya hadis sudah enggak bisa dipertanggungjawabkan. Fa alias hadisnya lemah. Nah. Kemudian setelah itu, wa yaqul, dan dia berkata, ini yang sahih. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa fauqi nura wa tahti nura Allahumma atini nura. Baik. Iki doa. Sudah hafal ini belum? Hah? atau ke masjid tanya lunga ngono wae ora waca doa. Jangan-jangan hanya pergi gitu aja. Yang dihafal hanya doa. Doa apa yang sudah nikah ya? Ini harus hafal itu ya. Baik. Ini hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Konteksnya, khulasanya hadis ini, Pak, barakallahu fikum, Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi basari nura wa yamin nura. Khulasanya hadis ini didatangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, didatangkan dalam bab doa mau ke masjid. Tapi Pak, perhatikan hadis ini, kalau kita lihat toriknya, jalannya hadis, ternyata hadis ini juga dipakai Nabi alaihi salatu wasalam ketika sholat malam. Awalnya saya bingung ini. Duh, hadis ini wis makruf dipakai oleh orang-orang para kitab-kitab iku doa mau ke masjid. Lah, ketika kita lihat hadisnya ini doa yang dipakai oleh Nabi ketika sholat malam. Lah iki piye iki? Gitu kan Pak ya. Alhamdulillah ketika itu terus didelai di sebagian tariknya hadis, di sebagian jalannya hadis yang itu riwayat Imam Muslim, di situ ada riwayat Nabi alaihi salatu wasalam menggunakan ini ketika keluar masjid salat subuh. Paham? Nah, ini yang jadi titik poin yang harus selalu dipelajari lebih lanjut. Pertama, hadis ini dua kemungkinan. Ima Nabi memakai dua kali. Satu, dipakai ketika keluar ke masjid, waktu sholat subuh. Yang kedua apa? Ketika sholat malam. Itu kemungkinan akrab, paling dekat ihtimal. Poin yang kedua, kenapa Nabi ketika itu nukilannya hadis kok hanya sholat subuh doang? Sholat duhur nggak ada, ya kan? Sholat ini nggak ada. Ini juga tetap iskal di benak kita. Cuma iskal ini terbantah loh. Ulama kok nggak ngomong ngono? Itu jadi masalah. Nah, gitu loh Pak. Jadi ini ana sebutkan ini supaya kita lebih leluasa berpikir gitu loh. Kalau secara konteksnya hadis itu kan ketika sholat subuh, ya kan? Kenapa kok nggak dikhususkan sholat subuh doang? Gitu loh. Gitu kan? Kalau andai kata ini dibaca oleh Nabi istimroriyah, 5 kali sholat itu kan otomatis kan ternukilkan kepada kita, gitu kan? Cuma iskal yang saya sampaikan ini kan itu kono ulama ini. Gitu loh. Ulama yang kita baca menerangkan ini doa dibaca setiap kali apa mau ke masjid. Ya wes kalau gitu mentok di sini, pikirannya sudah habis di sini, ya udah ngalahkan kita, kapasitas kita nggak punya, ya wes menutup wae. Berarti kesimpulannya, walaupun di sebagian jalannya hadis itu ketika sholat subuh dipakai oleh para ulama berjawab 5 waktu atau seterusnya, ini ulama membuat semisal ini. Makanya kitab-kitab kecil membahas masalah adab-adab semua menjelaskan iki doae mau ke masjid menutup. Tanpa menyebutkan dalil. Tanpa dalil. Nah, kalau kita lihat ini, toh andai kata sebagian menyebutkan dalil, mi'rawah muslim menutup. Padahal kalau riwayat muslim, ada 2 tadi. Ada 2 untuk sholat malam, dan ada sebagian riwayat, itu ketika sholat subuh. Gitu loh. Tinggal di sini, kan. Kalau andai kata ada ulama sebelum kita ngomong khas doa ini dibaca ketika sholat subuh, tok bagus itu pendapat yang paling kuat. Tapi gak ada ulama, belum kita ketahui ulama yang mengatakan semisal. Kalau belum ada ya sudah, kita pakai ini dipakai setiap kali mau ke masjid. Itu masalahnya Pak. Nah, jadi penjelasannya. Lihat, Wasiakul hadis, konteksnya hadis ya dulu menunjukkan ala anna doa, bahwasanya ini doa ya da'ubi, dia berdoa dengannya fi sholatil lail, ketika sholat malam, wa qiyamihi dan qiyamil lail. Waqad bawwaba alaina Nawawi ngasih bab fi syarhi ala Muslim, bab doa fi sholatil lail, bab sholat malam dan qiyamul lail, doanya ini. Itu Nawawi loh. Ini doa dipakai oleh Imam Nawawi di Syarah Muslim, bab doa. Sholatil lail wa qiyamil lail. Nah, itu kan. Qala Ibnu Abbas, supaya kita tahu dalilnya, supaya kita enak. Kok bisa hadis ini dipakai untuk ketika sholat malam kan? Dalilnya mana lihat? Qala Ibnu Abbas. Bitu lailatan, saya pernah bermalam lailatan suatu malam inda khalati, di sisi bibiku Maimunah. Dan Maimunah bibinya siapa? Ibnu Abbas. Faqaman nabiyyu minal lail, maka nabi berdiri salat malam. Wa kana fi du'aihi, dan adalah doanya nabi ketika salat malam, lihat itu. Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi basari nura, fi saf'i nura, sampai akhir. Jelaskan ini. Hadis dah? Jelaskan Evan. Jadi supaya kita paham, ini hadis doa dalam riwayat ini dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika qiyamul lail. Baik. Kemudian penjelasannya lagi, qala Nawawi rahmatullah alaih. Kata Imam Nawawi, kenapa sih kok hatiku ada cahaya, lisanku cahaya, pandanganku cahaya, apa kiri kananku kabeh kok cahaya, semuanya kok ada cahaya. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih, itu adalah apa? Langsung singkat aja Pak ya, jadi enggak dibaca secara anunya, enggak selesai nanti ini. Wal muradu bihi bayanul haqqi wa dhiya'u wal hidayatul lail. Maksud daripada meminta cahaya apa? Bayanul haq, dijelaskan kebenaran. Wadiyahu, pancarannya kebenaran. Dan hidayah menuju kebenaran. Jadi meminta cahaya itu maksudnya adalah kebenaran dan hidayah. Lisannya dikasih hidayah, pendengarannya dikasih hidayah. Semuanya Masya Allah Pak. Kalau ini kita baca ke masjid kita kan. Doa direnungi Masya Allah biar lisanku gak ngomong, gak dibayi. Wong, wai. Ono cahaya, hidayah kan. Biar kan gak ngomentari, wong, wai. Hidayah di sini. Terus baca doa di situ. Biar terbimbing di semua keadaan. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ini doa. Makanya kan begitu. Fasa'alan nura fi jam'i a'la'ihi. Maka dia meminta cahaya fi jam'i a'la'ihi, di kumpulan organ-organ tubuhnya, wa jismi dan jisimnya, wa tasarrufat, semua gerakan-gerakannya, wa taqallubati, dan semua taqallubatnya, berbolak-balikannya, wa halati, dan keadaan-keadaannya, wa jumlati, dan seluruh jumlah keadaan juga masuk, fi jihati sit, sampai apa? Arah 6 ya, atas bawah semuanya itu. Kenapa? Hatta la yaziga syai'un minna, sehingga tidak ada satupun yang menyimpang. Sehingga sesat sedikit pun tidak ada yang menyimpang. Makanya dari jihad usid, kiri kanan samping ini semuanya meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menyimpang sedikit pun darinya. Itu loh maksudnya masyaallah. Intinya doa tadi adalah meminta hidayah dalam semua keadaan kita. Hatta jihad usid. Naam, arah 6 ini kita juga diberi anugerah oleh Allah, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya kalau kita tidak membaca ini doa yang begitu luar biasa ya, makna yang terkandung di dalamnya. Nah, setelah itu kita perhatikan di sini. Tsumma ja'at riwayatun ukhra. Kemudian datang riwayat yang lain. Anna Rasul alaihi salatu wassalam da'a bihadza du'a, berdoa dengan ini doa fi khurujihi, ketika Nabi itu keluar ila sholatis subhi, ke sholat subuh, tilkal laila, di malam itu. Tilkal laila, di malam itu. Nah, ini riwayat yang menunjukkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam membaca itu doa ketika Nabi apa? Keluar dari rumahnya ketika sholat subuh. Itu riwayat muslim. Riwayat muslim. Nah, Ani bin Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu annahu raqada inda Rasulillah. Pernah Ibnu Abbas itu tidur di sisi Rasul alaihi salatu wassalam. Fastaiqala, lalu beliau bangun. Nabi bangun. Fatasawwaka, lalu Nabi bersiwak. Dan dalil, dan ana punya kitab Bisyarah fi syarhi asrin minal fitrah. Sebuah kitab membahas tentang 10 fitrah. Di dalam 10 fitrah ini, hadis 10 fitrah kita bahas. Dan ana kitab itu tak namai Bisyarah, satu kabar gembira ketika menyara 10 dari fitrah. Ana sebutkan bahwasanya siwak itu termasuk hal yang disyariatkan ketika bangun tidur ya. Dan memang pada dasarnya siwak itu fi kulli ahya, fi kulli ahwali, di setiap keadaannya itu memang disyariatkan. Cuma ada beberapa tempat yang lebih ditekankan. Di antaranya adalah ketika bangun tidur itu ditekankan. Sehingga di dalam buku itu kita bahas apakah sikat gigi menempati kedudukan siwak ataukah hanya siwak saja. Sisi pandang ulama berbeda-beda. Kita keluar dari jalur lagi ini. Ada yang ngomong sikat gigi itu menduduki kedudukan siwak. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau melihat hadis Nabi alaihi salatu wasalam, siwak itu adalah mutahhiratun lil fam maradhatun lirabb, siwak itu adalah pembersih bau yang tidak enak dari mulut dan hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari ilah siwak itu adalah membersihkan bau mulut, ya kan? Maka sikat gigi ini apa? Masuk di dalamnya dan kita mengharap mudah-mudahan masuk ya dan mendapatkan sunahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dibahas lagi siwak itu dengan tangan kiri atau tangan kanan? Beneran. Kiri atau kanan? Loh kan? Khilaf di antara ulama. Loh, sampai segini detailnya kitab itu Mas Yaman. Jadi ana bilang kita itu masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Ya kan? Masih banyak ilmu. Berkecimpunglah dalam babul ilm. Itu lebih anfa'. Masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Masalah siwak ini, apakah siwak itu dari ke atas ke bawah? Gimana itu? Ke bawah atau ke atas? Loh, ini aja dibahas oleh para ulama. Nah, kita apa? Jangan asal-asalan. Itulah, makanya mengamalkan dengan ilmu beda dengan asal-asalan. Kalau mengamalkan dengan ilmu itu takwa. Maka apa definisi takwa? Menjalankan ketaatan ala nur ismana nur, ala ilm. Jadi kalau ketaatan tanpa ilmu, enggak namanya takwa. Harus ada ilmu. Menjauhi larangan, harus ada ilmu. Maka ilmu itu adalah sesuatu poin untuk menuju ketakwaan. Enggak mungkin bisa Anda menjalankan ketaatan tanpa ilmu, enggak mungkin bisa. Karena takwa ada amrun wa nahyun. Amrun wa nahyun berporos pada ilmu. Ilmu ini penting. Jadi enggak akan bisa mewujudkan yang namanya takwa. Anda enggak akan bisa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih, enggak mungkin kita bisa haqqa tuqatih biduni ilmin, enggak mungkin bisa. Enggak mungkin bisa. Harus dengan ilmu ya, kawan. Maka di sini butuhnya kita belajar al-ilm. Baik. Fastaiqala, dan juga kita bahas di adabun naum, adab-adab tidur. Adab-adab tidur ku opo wae? Wah, kaipol enggak hanya tidur mek 8 mek 3 ngono ya ora. Adab tidur sambrakadak. Kaipol. Ya itu butuh dipelajari lagi. Nah, kita ini udah besar-besar gini belum tahu adab tidur lagi. Tidurnya mesti setiap hari kan. Apa adab tidur ibu? Butuh dibahas lagi, butuh dibahas lagi. Belajar ya, kawan, belajar. Nah, nanti ada bahas babul jimak ngono piye. Mantap yo. Ono adape iku ono es. Wa tawallahu ala ludia berwudu. Wa huwa yaqul, Nabi mengatakan ini, lihat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatin liula. Ana yakin kita enggak baca doa ini ketika bangun malam. Yusuf bangun malam, sengora turu tua turu wae kan. Ini masih banyak poin-poin ya kawan kalau mau kita ungkap, masya Allah. Faqara'aha ulail ayat, Rasulullah alaihi salatu wasallam membaca ayat-ayat tadi hatta khatama surah, sampai beliau menyempurnakan, mengkhatamkan surat tadi. Surat apa ini? Ali Imran. Naam. Thumma qama, nah, setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam membaca ini doa, membaca ini ayat, fa shalla raka'atain. Rasul salat 2 rakaat. Bangun malam kan? Terus siwakan, mari ngono wudu, setelah itu maca inna fi khalqis samawati sampai akhir, lalu Nabi salat 2 rakaat. Fa atala fihi mal qiyam war ruku' sujud. Rasul memanjangkan berdiri, rukuk, sujud fihi ma pada 2 rakaat itu, panjangnya pol. Rukuk panjang, berdirinya panjang. Semuanya panjang. Sumang sorofa, kemudian Nabi salam. 2 rakaatku salam. Fanama, lalu Nabi tidur. Hatta nafaha, sehingga apa? Ngorok. Dalil yang Anda sebutkan di sebuah kitab Nawaqidul Wudu, pembatal-pembatal wudu. Dan Anda sebutkan khilaf ulama panjang dan lebar, apakah tidur itu membatalkan wudu? Kesimpulannya yang kami bahas, tidur itu tidak membatalkan wudu. Tidur itu tidak membatalkan wudu. Adapun tafsirannya, perinciannya bisa dilihat di sana. Nah, Anda sebutkan apa aja pembatal wudu, sebutkan satu dan yang paling kuat itu apa? Di antara dalil bahwasannya wudu itu, tidur itu tidak membatalkan wudu adalah ini hadis. Lihat ini. Sumang sarafa, lalu Nabi salam. Fanama, lalu Nabi tidur. Turiki nama hatta nafaka, sampai ngorok. Tahu ngorok kan? Nah, tidak tahu ngorok ya mbu. Nah, thumma fa'ala dzalika salasa marrat, kemudian Nabi melakukannya 3 kali. Setelah tidur, ngorok, bangun lagi 2 rakaat. 2 rakaat itu, 2 rakaat panjang lagi rukunya, sujudnya. Setelah selesai itu tidur lagi. Sampai dia lakukan 6 rakaat, 6 kali rakaat. Berarti apa? 2 2 2 berarti 6. 3 kali Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada nukilan di situ Nabi itu apa? Wudu. Adapun dalil yang mereka pakai untuk tidur itu membatalkan wudu, itu namanya dalalatul iqtiran. Dalil turdo khusus lagi ini belum sampai kan, dan ada dalil terlalu lemah. Ayo belajar, butuh belajar kan Pak? Ayo belajar lagi kan? Ayo belajar, belajar, belajar, belajar, belajar, insya Allah. Nah, kullu dzalika di 6 rakaat itu yastaku, Nabi bersiwa, wa yatawallau, Nabi itu berwudu. Naam. Kullu dzalika yastaku wa yallahu wa yatawallau wa yaqra'u haula'i ayat. Setiap itu, naam. Kullu dzalika, setiap itu Nabi yastaku bersiwa. Oh, bukan berarti ini hadis ini, Pak. Hadis yang lain ini, Pak ya. Ini ada wudunya ini. Dia hadis yang lain, bukan ini. Bukan ini, Pak, tapi ada hadis yang lain, Pak ya. Bukan ini. Kullu dzalika, setiap itu yastaku, Nabi bersiwak, wa yatawallau, dan berwudu, wa yaqra'u haula'il ayat, dan membaca ayat-ayat yang di atas tadi. Tsumma autara bi salasin, kemudian beliau witir 3 kali, berarti 6 tambah 3 berapa? 9. Ini termasuk dalil salatul lail itu 9 rakaat. Fa adzanal muadzinu, maka muadzin mengumandangkan azan. Fa kharaja ila shalah, lalu Nabi keluar menuju salat. wa huwa yaqul Allahumma ja'alni nura sampai akhir. Ini hadis jelaskan bahwasanya doa ini dibaca ketika apa? Mau keluar ke masjid. Dan konteksnya hadis, Nabi alaihi salatu wasalam membacanya ketika sholat apa? Ketika sholat subuh. Nah, kemudian setelah itu, summa qala An-Nawawi rahmatullah alaih, kata Imam Nawawi rahmatullah alaih. Jadi kata Imam Nawawi ini digabungkan antara doa keluar dari rumah dan doa ke masjid. Paham ini Pak ya? Digabungkan antara doa keluar dari rumah dan mau ke masjid. Sama-sama dibaca. Sama-sama dibaca. Itu kata Imam Nawawi. Tsumma qala al-Imamun Nawawi fil adhkar. Waqad qaddamna. Dan sungguh telah kami paparkan dahulu. Ma yaqulu, apa yang dia katakan. Idza kharaja min baitihi, apabila dia keluar dari rumahnya, ila ayi maudhi'in, kemanapun tempatnya dia keluar, hendaknya dia berdoa. Wa idza kharaja ilal masjid, apabila dia keluar ke masjid, fayustahabbu ayyadhumma ila dzalik, disunahkan menggabungkan doa keluar dari rumah digabungkan dengan doa ke masjid. Itu kata Imam Nawawi rahmatullah alaihi. Kesimpulannya barakallahu fikum, Pak. Doa ini adalah dibaca ketika kemana? Mau ke masjid. Jadi kalau kita dari masjid, dari rumah ke masjid, kita punya dua sunnah. Apa itu sunnah pertama? Doa keluar dari rumah. Yang kedua apa? Mau ke masjid. Ini dibaca dan digabung. Nah, dan digabung. Tapi selanjutnya, al-adabus tsamin, adab yang ke-8. Taqdimur rijlil yumna, mendahulukan kaki yang kanan. Ingda dukhulihil masjid, ketika masuk ke masjid. Ingat ini, mendahulukan apa? Kaki kanan. Mendahulukan kaki kanan. Dan keluar apa? Mendahulukan kaki kiri. Nah, kalau makan tangan apa? Boleh enggak kalau makan tangan dua-duanya? Boleh enggak? Hah? Ayo, siapa bisa jawab? Kalau Anda mengatakan enggak boleh atau boleh, mana dalilnya? Boleh, Pak. Belum tahu. Ah. Boleh atau boleh? Wallahu a'lam. Ah. Iya, Dok, boleh, Dok. Kini ngombe kini dua-duanya. Ini antum namai tangan kiri atau tangan kanan ini? Dua-duanya akan minum kan? Ah, boleh apa enggak ini? Ah, Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah enggak membolehkan makan atau minum dengan kedua tangan, kecuali kalau makanan itu atau minuman itu enggak bisa kecuali dengan dua tangan. Alasannya apa? Kul biyaminik, tangan kananmu. Orang kok kul bikiltai. Orang kok kedua tanganmu. Kul biyaminik. Yamin, yamin, yamin. Jauh tangan kanan. Itu dalil Syekh. Aku sing orang ngomong lu ya. Ulama sing ngomong lu ya. Ya, ini Syekh Ibnu Utsaimin yang ngomong ini. Anda sebutkan pembahasan ini di kitab Adabut Ta'am, adab-adab makan dan minum. Jadi, ya kecuali apa yang gak bisa kecuali dengan dua tangan? Gelasnya gede ngono ya. Kalau pakai tangan ke satu itu apa? Gak kuat itu baru. Kalau saya kuat, nah itu butuh diajarkan ke anak-anak kita yang biasa makan dua tangan itu. Nah. Qala al-musannif, berkata Syekh, "Fa idza dakhaltal masjid, apabila engkau masuk masjid, ustuhibba lahu, disunahkan bagi dia ayyuqaddima rijlahul yumna, mendahulukan kakinya yang kanan." Ini sunnah mendahulukan kakinya yang kanan. Sarah qauluhu ustuhibba, disunahkan lahu bagi dia, bagi yang mau masuk masjid. Ayyukaddima rijlahu al-yumna, mendahulukan kakinya yang kanan. Mana dalilnya sekarang? Mana dalilnya kalau masuk masjid disunahkan mendahulukan kaki yang kanan? Wadzalika alasannya. Li hadisi Anas. Karena hadisnya Anas radhiyallahu taala minas sunnah, termasuk sunnah. Fa qaulu sahaba, perkataan sahaba minas sunnah itu adalah dihukumi marfu hukman. Marfu ada dua ya. Marfu sharih ay qala Rasulullah an Rasulillah sami'tu Rasulullah. Dan yang kedua yang namanya marfu hukman ay qaulu sahaba, tapi dihukumi apa? Qaulun Nabi alaihi salatu wasalam. Fa qaulu sahaba minas sunnah, itu kan omongannya Anas kan? Minas sunnah, itu qaulu Anas. Tapi diangkat ini qaul ila Nabi alaihi salatu wasalam. Itu namanya marfu hukman. Dan ini menurut jumhur al-hadis namanya hujjah, namanya hujjah inda jumhur al-hadis, inda jumhur al-hadis. Maka termasuk sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Idza dakhaltal masjid, apabila engkau masuk masjid, anta bida'a, engkau memulai, birijlikal yumna, kakimu yang kanan. Jadi engkau mendahulukan kaki yang kanan. Wa idza kharasta, apabila engkau keluar, anta bida'a birijlikal yusra, mendahulukan kakimu yang kiri. Jelas ini? Tinggal pertanyaan, apa definisi masjid? Apa definisi masjid? Apa definisi masjid? Anwar, apa definisi masjid, Mar? Ayo, iki masjid iki bendino awak derek ke masjid. Aku pengin cari satu ulama yang mendefinisikan masjid. Apa definisi masjid? Ayo, lo kan? Ini sesuatu yang sering terdengar dan sering kita ucapkan. Cuma kalau dibalas, apa itu masjid? Jawabannya ya tempat sholat mana yo? Kok jangan-jangan lo? Kalau antum katakan masjid tempat sholat nanti, panjang pembahasannya nanti. Siapa yang tahu? Tempat yang dibangun ibadah apa cah? Definisinya lajna da'imah, fatwa ni ulama-ulama lajna da'imah, kullu mawdhi'in u'idda, setiap tempat yang disiapkan. Naam, lil ibadah, untuk ibadah, shalawat kasolawatil khomsi, seperti sholat lima waktu. Itu jenengi masjid. Ada yang memahami, kullu maudhi'in mahtutun bil khiton, setiap tempat yang dikelilingi oleh pagar. Ya, jadi batasannya gitu. Cuma itu definisi yang terpenting. Jadi sekarang ini masjid ini mana masjid ini? Batasannya mana ini? Tanya. Ini masjid mana batasannya? Sehingga nanti kita melangkahkan tangan kaki kiri kanan dulu ini. Itu sampai sana, sampai itu atau ada tulisan musola Rahman ini. Nah, ini kan butuh pertanyaan kan, sehingga kita jalankan nanti benar-benar nyunah. Tanya Ustaz gimana ini Ustaz nih? Tanya Ustaz Abu Ahmad ini. Nah, tanya nanti itu. Jadi, biar apakah masjid itu dari sono ataukah dari situ? Nah, itu kan butuh. Karena ini kan masuk masjid. Jadi kalau pas masjidnya, berarti kita langkah kita itu kanan dulu, ini pas masuk masjid. Nah, ya kan? Lah, jangan-jangan nanti masjidnya itu sebelah sono, kita sudah kiri lagi, enggak dapat sunnah lagi. Ya kan? Nah, makanya ini diperhatikan. Itu ya. 6. Wa ja'a an Ibnu Umar, dan telah datang dari Ibnu Umar, mauqufan, ai mauquf, omongane atau perbuatan Ibnu Umar, Karena Ibnu Umar adalah Ibnu Umar. Perbuatan Ibnu Umar. Yabda'u birijlihil yumna. Dia mendahulukan kakinya yang kanan dulu ketika mau masuk. Fa'idha kharaja, apabila beliau keluar. Bada'a birijlihil yusra. Mendahulukan kakinya yang kiri. Ai indal masjid. Ai ketika masuk masjid. Jadi kita punya perkataan Anas minas sunnah. Yang kedua, perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Perkataan Anas minas sunnah ketika masuk masjid, mendahulukan kaki kanan dan keluar ke kiri. Kedua, perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau keluar masjid kaki kiri, masuk kaki kanan. Ini harus kita dasari. Kalau kita hanya musak masuk aja tanpa ada ilmu, enggak namanya takwa, enggak namanya takwa. Makanya dasar ini tolong dihafal. Tolong diketahui ya, walaupun enggak dihafal, diketahui. Jadi saya menjalankan ini oleh ilmu nih. Sehingga anta dikatakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalankan suatu ibadah tanpa takwa, tanpa ilmu, susah. Kayak mandi jenabat. Mandi jenabat itu ada perincian semuanya. Satu, paling enggak ono ulama ialah 1, 2, 3 harus diketahui semuanya. Nah, kalau enggak mudah mana jenabat tuh ya. Enggak ngerti setiap kaifiat tetap gerakan itu ada dalilnya. Nah, kalau enggak ngerti, rugi. Rugi. Makanya kayak kita-kita ini bukan mengetahui agama secara global, tapi terperinci kayak kita-kita ini. Kita ini sudah thullabul ilm, penuntut ilmu. Jadi bukan memahami agama hanya sekedar apa? Zahir tok, tapi terperinci juga seharusnya. Nah, kemudian setelah itu, sumaja kemudian datang umum hadis Aisyah. Umumnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha indal Bukhari wa Muslim. Kana Nabi alaihi salatu wasalam, adalah Nabi alaihi salatu wasalam yuhibbut tayammuna, menyukai mendahulukan yang kanan. Mastata'a fi sya'ni kulli, apa yang dia mampu dalam semua urusannya. Dalam semua urusannya, hendaknya kita mendahulukan yang kanan. Itu yang disenangi oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dicontohkan di sini. Fi tahurihi, ketika apa? Bersuci. Watarajulihi. Watarajul? Bersisir. Watana'ulihi, ketika pakai sandal. Bersisir itu gimana? Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Imam Tirmidzi fi Syamail al-Muhammadiyah itu rambutnya apa? Tersigar dua. Sigar dua ya, bukan rambut kayak kita, ganteng-ganteng, enggak. Sigar loro aja. Sehingga Nabi dulu ke kanan dulu. Ini dulu baru ini. Kita enggak, mantep ya kan. Wah, Masya Allah. Iya. Lah kita butuh belajar adab atau bersisir. Ono adabi. Ono adabi bersisir, merawat rambut. Itu ada adab-adabnya. Butuh belajar kan ini kan. Kehidupan kita itu dibutuhkan adab. Apa sih adab? Kata Imam Mardawi, ma yujamil wa yuhassin. Sesuatu yang membuat anda itu indah dan baik, itu namanya adab. Walaupun dua ilmu tapi enggak indah, itu ditolak oleh orang. Walaupun anda punya ilmu, tapi kalau kita enggak memiliki adab, itu percuma. Makanya adab itu penting dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Masya Allah ya. Nah, fahadul hadis jelas. Nabi alaihi salatu wassalam menyukai mendahulukan yang kanan. Fi sya'ni kulli, dalam semua urusannya. Mastata'a, sesuai dengan kemampuan Nabi alaihi salatu wassalam. Dicontohkan ketika bersuci, ketika pakai sandal, ketika apa lagi? Bersisir. Itu semuanya. Wah, terkait dengan masuk masjid. Masuk gak ini? Masuk kan? Nah. Kemudian kita punya pembahasan. Kalau begitu Ustaz, manakah kapan saja kita mendahulukan yang kanan dan kapan saja kita mendahulukan yang kiri, gitu kan? Nawawi ngasih kaidah. Kapan saja kalau bentuknya itu takrim pemuliaan, maka dianjurkan pakai yang kanan dulu. Dan ada apapun bentuknya, kalau itu bukan takrim pemuliaan, maka berarti apa? Pakai tangan kiri atau pakai kiri. Makanya masuk WC pakai yang mana dulu? Kenapa? Karena itu bukan satu takrim. Makanya kalau ngasih orang, karena begini, kanan, karena takrim. Pokoknya bentuknya kalau itu takrim pemuliaan, maka disyariatkan menggunakan yang kanan dulu. Adapun kalau duna takrim bukan pemuliaan, maka itu bukan dianjurkan pakai apa, tangan. Aywa, itu kata Imam Nawawi. Qala Nawawi rahmatullah alaih, berkata Imam Nawawi rahmatullah alaih, hadihi qa'idatun, ini adalah qa'idah mustamirah terus menerus fi syar'i, di dalam syariat. Wahya rupanya qa'idah innama kana, sesungguhnya mendahulukan yang kanan itu mimbabit takrib wat tasrif, kalau bentuknya memuliakan. Wa amma ma kana bi dhibbi, adapun kalau itu lawannya, fa yustahabbu at-tayasur, digunakan menggunakan tangan atau kaki yang kiri. Paham ya, Pak? Jadi Anda harus pandailah, ini apakah takrim ataukah bukan takrim. Kalau takrim berarti apa? Kanan dulu. Kalau tidak takrim maka apa? Aywa, gitu ya, Pak. Harus diperhatikan di sini. Makanya kalau istinja yang mana ini? Ya kan? Nah, dari sini siwak dikhilaf, diperselisihkan di antara ulama. Apakah pakai kanan atau kiri? Ada yang mengatakan karena siwak ini adalah membersihkan kotoran, maka apa? Pakai kiri. Karena itu bukan takrim. Ada yang mengatakan lah, karena melihat zatnya sunnah, jangan lihat membersihkan, tetapi zatnya sunnah itu takrim, maka mendahulukan yang kanan. Maka terkadang para ulama berbeda sisi pandang dalam menentukan apakah ini takrim atau tidak. Dari sisi apa? Ah, maka pakai jam. Ini kanan apa kiri ini? Pakai jam. Maka nanti ini dipersihkan ulama ini. Maka bagi yang melihat jam ini adalah takrim, makanya tidak disunahkan pakai apa? Yang kanan. Kalau enggak, ya enggak. Makanya nanti, barakallahu fikum, ada kaidahnya. Tinggal terkadang para ulama menentukan ini takrim ataukah tidak, berbeda pendapat di sisi mereka. Jelas? Nah. Kemudian selanjutnya. Kemudian selesai ya. Al-adabu tasih, adab yang ke-9. Ad-do'a'u ingda dukulil masjid. Berdoa ketika masuk masjid. Wal-khuruji minhu, dan keluar dari masjid. Apa doanya itu masuk masjid? Atau menungguai orang dungo? Hah? Nah, sebelah sana, apa enggak doa masuk masjid? Apalagi insya Allah. Loh, masya Allah. Iki ono ulama sing ngomong hukumnya wajib loh. Wajib ngomong. Wajib doa masuk masjidku. Wajib. Nah, kata wajib piye. Nah, ayo. Kata wajib piye. Dukso. Nah. Masya Allah. Kita baca dulu ya. Ingat ini loh ya. Kesimpulannya. Ada 6. Ada 4. Macam doa. Ada 4 macam doa. Masuk masjid atau keluar masjid. Dari 4 ini ada 1 yang itu ulama menghukumi wajib dibaca. Wajib dibaca. Ya. Ini kalau wajib berarti dosa kalau orang itu meninggalkannya. Nah, kita baca dulu ya. Qala al-musannifu, berkata musannif, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah alaih. Wa yaqul, dan dia mengatakan, bismillah, a'udhu billahil azimi, wa biwajhil karimi, wa bisultanihil qadimi, minas syaitanir rajim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli dhunubi, waftah abwaba rahmatika. Ini, apa namanya? Doa masuk masjid. Doa masuk masjid. Ada bismillah, a'udzu billahil azimi wa biwajhil karimi sultanil qadim syaitanir rajim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma gfir li dhunubi waftah bab rahmatik. Perhatikan di sini, sebenarnya yang didatangkan oleh musannif tadi itu dua hadis. Dua hadis yang berbeda. Pertama, bismillah a'udzubillahil azim sampai minasyaitonir rajim, ini satu hadis. Hadis yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma maghfir li dzunubi waftah abwaba rahmatika. Berarti dua doa digabung oleh Syekh jadi satu. Ya. Dua doa digabung oleh Syekh menjadi apa? Satu. Dan kita baca dulu insyaallah akan lebih jelas kalau kita baca. Jama'al musannif. Musannif mengumpulkan hadis ini, dua hadis tadi dikumpulkan. Fi siyakin wahid, dalam satu konteks. Wa du'ain wahid, satu doa. Fauma haditsani mustaqillan, padahal dua hadis tadi itu berbeda-beda, berdiri sendiri-sendiri. Jadi doa pertama apa? Allah bismillah, a'udzu billahil azimi wa biwajhil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim. Satu. Dua, bismi Allahumma shalli ala Muhammad, Allah itu. Naam. Amal awal, ingat amal awal, perhatikan awal-awal. Fa huwa hadis Abdullah ibn Amr ibn As. Dia adalah hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhu. Annahu kan adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Idza dakhala al-masjida, apabila Nabi itu masuk masjid. Perhatikan sini. A'udzu billah, enggak ada bismillahnya ya. Enggak ada bismillah lo ya. A'udzu billahil azimi wa biwajhil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim, itu tok. Nabi alaihi salatu wassalam kalau masuk masjid baca a'udzu billahil azimi wa biwajhil karimi wa sultanil qadimi minasyaitonir rajim. Lihat, fa idza qala dzalik, apabila orang itu membaca doa tadi, qala syaitan, berkata syaitan, hafidho minni sa'irul yaum, seluruh harinya terjaga dariku. Masyaallah. Jadi kalau kita baca setelah salat subuh ya, nah mau salat subuh itu udah seluruh harinya terjaga dari syaitan. Terjaga dari syaitan, makanya dari godo syaitan wae. Sing SMS-an wong wedok, si SMS-an wae. Ya kan? Si SMS-an wae sing delok sing haram-haram, sing delok haram-haram. Nabi yang masuk mas enggak tahu doa, enggak pernah doa. Gimana? Coba membaca doa dihayati, difahami. Moga-moga dengan dia membaca tadi apa akan dijaga dari syaitan. Nah, a'udzu billah, aku berlindung dengan Allah Al-Azim yang Maha Agung. Wa biwajhil karim, dengan apa? Dan dengan apa? Namanya Allah yang mulia. Wa sultanihil qadim, sultan kemampuannya Allah yang qadim, yang apa? Yang lampau, yang lalu. Dari syaitan ar-rajim, dari syaitan ar-rajim. Nah, seterusnya biar lebih cepat, asan yang kedua, perkataan doa yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Doa Allahumma shalli ala Muhammad jaat ahadis, telah datang banyak hadis. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam ja'an Anas bin Malik, telah datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Kana Rasulullah alaihi salatu wassalam, adalah Nabi alaihi salatu wassalam, idza dakhala masjid, kalau Nabi itu masuk masjid, qal bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Wa idza kharaja, qal bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Udah. Dua kan ini? Jadi doa pertama tadi apa? A'udzu billahi al-azimi wa biwajhil karimi wa sultani al-qadimi minasyaitan al-azim. Pertama, yang kedua apa? Bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Keluar bismillah Allahumma salli. Kudu gitu tok. Gitu kan hadisnya. Gitu tok hadisnya. Ris. Yang nomor tiga. Nah. Yang nomor dua masihnya. Karena Rasul Ja'an Fatimah telah datang dari Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kan Rasul alaihi salatu wassalam idza dakhala al-masjid, adalah Nabi alaihi salatu wassalam kalau masuk masjid, shallah ala Muhammadin wa sallama. Bersolawat kepada Nabi dan bertaslim kepada Muhammad. Wa qala rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika. Ini beda kan? Ada tambahnya kan ya? Rabbighfir kan Allah maksudnya kan ini. Ini rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika. Wa idza kharaja, kalau beliau keluar, shalla ala Muhammadin wa sallam, mengucapkan shalawat salam kepada Muhammad, wa qala rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika. Sama kan doanya ini? Ya, masuk keluar apa? Sama. Hadis yang kedua juga sama kan, bismillah Allah sallallahu Muhammad kan, masuk keluar sama. Ini juga sama ya kan? Sama. Cuma hadis Fatimah ini hadis yang lemah. Wal hadis munqati, terputus. Baina Fatimah binti Al-Husain wa Fatimah binti Rasulillah. Lianna lam tudri, karena Fatimah anaknya Husain tidak ketemu sama Fatimah binti Rasulillah alaihi salatu wasalam. Enggak ketemu. Innama Aisyah ba'da Nabi alaihi, karena Aisyah itu hidup setelah Nabi beberapa bulan. Nabi meninggal, ya kan? Beberapa bulan setelahnya Fatimah meninggal. Idan Fatimah bintul Husain enggak ketemu sama siapa? Nabi alaihi, enggak ketemu sama Fatimah. Bagaimana bisa meriwayatkan? Falhasil bahwasanya riwayat yang kedua yang ada Allahumma shalli ala Muhammad kamu rabbighfirli dzunubi itu hadis lemah. Tinggal yang pertama tadi apa? Allahumma shalli bismillah Allahumma shalli ala Muhammad, kalau keluar bismillah Allahumma shalli ala Muhammad. Jelas ini insyaallah. Tolong dipahami ini riwayat-riwayat ini. Baik. Yang nomor tiga sekarang. Ja'a Nabi Hurairah radhiyallahu taala marfu'an idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, fal yusallim ala nabi, mengucapkanlah selawat kepada nabi, wal yakul allahummaftahli abwaaba rahmatik. Ingat ini, allahummaftahli abwaaba rahmatik. Jadi allahumma shalli ala Muhammad, kemudian apa? Allahummaftahli abwaaba rahmatika. Wa idza kharaja, apabila dia keluar dari rumah, dari masjid, fal yusallim ala nabi alaihi salatu wasalam, Allahu shalli ala Muhammad, fal yaqul Allahumma samni minasyaitonir rajim. Ini juga hadisnya sahih. Berarti kita punya apa ini? Keluar kalau masuk a'udzu billahi, terus a'udzu billahil azimi, terus wa biwajhil karimi wa sultan wa bisultanil qadimi minasyaitan arasim. Titik. Kedua, bismillah Allahumma shalli ala Muhammad, kalau keluar bismillah Allahumma shalli ala Muhammad. Karena nomor tiga apa ini? Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kalau keluar Allahumma shalli ala Muhammad apa? Allahumma shalli minasyaitani arasim. Jelas ini ya? Baik. Kemudian yang nomor empat. Ja'a an Ibni Humaid au an Abi Usaid yaqulani qala Rasul alaihi salatu wasalam, yang keempat ini, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, fal yaqul allahummaftahli abwaaba, enggak ada allahumma shalli ala ya, allahummaftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja fal yaqul allahumma inni as'aluka min fadlik. Kesimpulan barakallahu fikum, ada doa ini. Empat doa ini yang ada ulama yang mengatakan wajib adalah yang nomor empat. Yang nomor empat. Ibnu Hazm mengatakan wajib. Syekh Al-Albani mengatakan wajib. Syekh Ali Adam mengatakan wajib. Kenapa wajib? Karena ada perintah dari Nabi, yaitu bal yakul. Maka hendaknya dia berkata. Maka kaidah al-asr dalam perintah berbeda apa? Wujud. Maka di sini, nah, karena ada ulama secara kaidah menuntut itu hukumnya wajib, pun ada ulama yang mengatakan wajib, maka itulah pendapat yang paling kuat. Adapun salawat Nabi tidak ada, belum diketapatkan yang mengatakan wajib. Kalau anda kata ada mungkin ya salawat wajib hukumnya. Tapi orang-orang yang ngomong kayak ngono, dari Imam Al-Albani rahimahullah enggak ada yang mengatakan semisal itu. Jadi yang adanya apa? Itu Allahumma iftahli abwaaba rahmatik, sama Allahumma ini as'aluka min fadlik. Ini hukumnya wajib. Ya, dasarnya fal yaqul, ini fi'il amr dan asal dalam perintah berfaedah wajib. Dan yang mengatakan wajib adalah bukan awak dewek, Imam Al-Albani, Imam Ibnu Hazm dan Syekh Ali Adam rahmatullahi rahmatullah alaihim. Nah, jelas ya, kawan? Jelas ini? Nah, kalau begitu harus dihafal dan menghafal ini doa hukumnya wajib. Wa ma la yatimmu bihil wajib illa bi fa wajib. Maka satu kewajiban gak bakal bisa sempurna kecuali dengan menghafal. Maka menghafal itu hukumnya wajib. Itu kaidah usul Nabi. Nah sekarang gak sabar nih. Yo berusaha ngapal dong. Katanya gak iso. Ya mesti mana. Katanya gak iso. Tapi awak dewek sih iso lah. Maksud orang iso ini. Karena kita gak membiasakan diri untuk membaca. Sehingga gak kebaca. Coba karena sering kumpulkan. Simak kan. Apal kan? Apal karena sering kebaca. Istilahnya kulino. Kulino itu dadi apa? Dadi apa? Dadi iso. Kulino itu dadi? Dadi iso. Gitu loh. Iya. Nah. Taib. Seterusnya. Thumma qala Syekh Ali Adam. Berkata Syekh Ali Adam. 21 ya alamannya. Syekh Ali Adam ini orang Ethiopia. Dia dari orang, bukan orang Arab. Beliau itu Masya Allah kan. Menyarah Sarah Sunan Nasa itu berapa? 42 jilid. Beliau bukan dari orang Arab. Beliau bukan dari orang Arab. Dari Afrika Ethiopia ya. Afrika ya? Tapi orang ngerti. Tahu orangnya. Ketika di Mekah kita pernah belajar sama beliaunya sebentar. Nah, wayam bagi lil muslim, itu ada ayatnya dibingkongkan, itu keliru ya. Wayam bagi lil muslim, ayatnya dibingkongkan sedikit. Dan selayaknya bagi seorang muslim. Nah, ini terangkan dulu Pak Barakallah. Tolong diperhatikan. Empat doa tadi. Apakah digabung jadi satu? Ya kan? Ataukah empat doa ini kita katakan ikhtilafu tanawur? Ada yang mengatakan empat doa ini digabung. Makanya tadi kan ada bismillah, a'udzu kan digabung, gabungan. Digabung jadi satu. Paham kan? Ayo, Pak. Tapi kalau kita melihat hadis tadi yang itu beda-beda kan ya. Paham ya? Sahabatnya beda, apalagi rawinya juga beda, maka bisa dikatakan ikhtilafu tanawu. Ai tarotan baca doa ini, tarotan baca doa ini, tarotan baca doa ini, tidak ada masalah. Cuma apa? Cuma yang perlu difahami barakallahu fikum. Ada yang mengatakan itu digabung. Ya, itu digabung. Maka kayak Syekh Ali Adam hafizallahu taala mengatakan, maka salahnya bagi seorang muslim menggabungkan ini doa-doa yang ada. Digabungkan. Begitu juga banyak para kitab-kitab itu juga menggabungkan ini doa. Makanya Syekh Muhammad kan digabungkan juga. Tapi penggabungan semuanya tetap enggak boleh lepas yang namanya kewajiban ini. Apa itu? Allah Muhtari. Itu jangan lupa itu kewajiban. Kalau andai kata Anda tidak hafal mek, hafal mek iku tok wae, kopo iku sewajib. Enggak mesti apa digabung semuanya. Yang penting kewajiban ini Anda harus penuhi. Anda harus penuhi. Makanya tsumma qala Syekh Ali Adam, wa yambaghi lil muslim, sepantasnya bagi seorang muslim, ayu lazima, untuk terus menerus hadhil adkar, komitmen terhadap dikit-dikit ini, fi dukhulil masjid wa khuruji, ketika masuk dan keluar masjid, fa in tayassara lahu ayyakula kullaha fa'asad, jikalau memudahkan bagi dia untuk membaca seluruhnya, fahasan. Maka itu bagus. Dibaca seluruhnya, itu bagus kalau bisa. Wa illa jika tidak, fal yakul minha ma tayassar. Maka hendaknya dia membaca apa yang mudah. Yang mudah, tapi jangan lupa yang wajib dulu. Wa minal gharib, perkara yang aneh pol. Wa minal gharibi, perkara yang aneh. Anna kathiron min tullabil ilmi, banyak sekali dari penuntut-penuntut ilmu, fadlan, lebih-lebih, an amatin nas, keumumannya manusia, wong penuntut ilmu wae gak perhatian, apa mana? Wong awami, la yahtamuna, mereka-mereka ini gak perhatian, bimisli hadhil abtar, semisal zikir-zikir ini. Wawa hurmahun alim. Sopo wong sing tidak perhatian terhadap zikir-zikir ini, hurmahun alim, tidak mendapatkan pahala yang diharamkan dia mendapatkan pahala. Diharamkan dia mendapatkan pahala. Iman kan rugi. Ini beliau. Wa minal ghorib. Kenapa ghorib? Karena selayaknya penuntut ilmu itu apa? Perhatian dengan yang demikian ini. Ini menunjukkan barakallahu fikum, wong saikiku akeh ilmu nih, tapi Allah kurang praktekke. Iso hafal Quran, iso maca kitab, tapi praktekke terputus, ora ono. Nasallallahu salam wa afiyah. Maka ilmu itu barakallahu fikum, itu khasyah. Ilmu itu yang menjadikan Anda bisa mengamalkan ilmu itu. Itulah ilmu yang bagus. Itulah ilmu yang nafi, yang bermanfaat. Makanya ngapain kita punya ilmu banyak tapi enggak bisa mengamalkan? Coba antum baca kitab-kitab itu. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Isil ulama yakhsyal, karena ilmu itu diamalkan. Ilmu itu diamalkan. Jadi Ibnu Qayyim, man alima walam ya'mal, fau wa wabalun alai. Sopo wong iseng belajar, ora iso ngamalno, maka itu wabalun alai. Bencana bagi dia. Mendingan goblok tapi iso ngamalno ya, karena ora mungkin. Ora podo wae. Ya podo ya ora enak. Pinter ge iso ngamalno ya ora enak. Enak piye? Ya, makanya ihdinas syurata al-mustaqim, itu jama' bainal ilm wal amal. Syurata kan ghairil maghdub, itu maghdub. Yahudi kan punya ilmu tapi gak diamalkan. Manggolin, Nasara kan gak duwe ilmu amal. Makanya al-sunnah wal jama' bainal ilm wal amal. Orang kalau duwe ilmu tok gak duwe amal, rugi. Makanya kan barakal, kata Abdul Mubarak rahmatullah alaih dalam masalah adab, andai kata dikhabarkan kepadaku di sana ada seorang laki-laki, jama'a ilmal awwalina walah, terkumpul pada dia ilmunya orang-orang dahulu dan sekarang, juaralah, juara pokoknya ilmunya, ternyata apa, saya enggak bisa datang, itu enggak menyedihkanku. Tapi kalau dikhabarkan kepadaku di sana ada orang memiliki akhlak, ternyata saya enggak bisa datang kepadanya, itu yang saya menjadi menyesal. Di zaman beliau ilmu itu banyak. Tapi yang memiliki akhlak yang mulia mengamalkan ilmu itu kan tidak ada. Maka di sini ya kan kita butuhnya belajar akhlak, akhlak, adab, suluk, ya kan? Suluk dan adab. Makanya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Naam, ketika beliau ditanya tentang adib auladaka, fa innaka tus'al, didiklah anakmu bil adab, dengan adab, sopan santun dan suluk, fa innaka tus'al, kamu tak akan ditanya ini. Jadi saya iki lho Pak Barakallah, anak pinter sampai welek tapi ora duwe sopan santun padha wae. Sing penting iki dia anak sopan, punya suluk, punya itu yang paling penting utama. Perhatikan dari dini anak itu dalam masalah adab dan pendidikan adab dulu. Perhatikan anak dalam sisi ini. Oh Joko, puin tersik tapi merudak gak duwe adab. Susah. Susah gak susah. Didiklah adab dulu, yang ini jarang diperhatikan oleh kita. Jarang diperhatikan oleh kita. Kaya di masjid saya adabi anak di masjid. Orang tua mikjarno wae. Rame nangis kaya wisa ngunung wae kok. Keliru. Butuh dididik di sini. Butuh dididik di sini. Adab ketika anak ke masjid kayak gimana. Didikan terus. Makanya orang tua tidak hanya mudah. Di storno nang Ustaz Abu Ahmad. Ustaz storno kok segampang aku. Santai. Orang iso kayak ngunung gue piye. Penyetoran tok wae pak ya. Kayak penyetoran tok wae pak mari-mari. Kan kita di bagi ini. Barakallahu fikum. Tolong diperhatikan. Bab yang semisal ini. Taib. Kemudian selanjutnya. Yang ke-24. Alamannya. Adab yang ke-10. Terakhir ya. Hah? Apa? Oh gitu. Kenapa begitu? Oh, enggak, selesai aja sekalian. Insyaallah, bisa kuat insyaallah. Tanggung ya? Ya. Tapi syaratnya harus kebelingan tuh lo ya. Al-adabul asir, salatu tahiyatil masjid hingga dukhulil masjid. Ketika orang yang sampai ke masjid, ketika berdoa tadi kan, dianjurkan untuk salat tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Qala al-musannifu wa idza dakhala al-masjid, apabila dia masuk masjid, fala yajlis, enggak boleh dia duduk, hatta yusalli rakataini, sehingga dia salat 2 rakaat. Liqaulihi idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, enggak boleh duduk, hatta yusalli rakataini. Nah, terkait dengan sholat tahiyatul masjid, ada dua pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Dan bagi yang mengatakan wajib, itu kewajiban ini terus terulang ketika dia keluar. Jadi ketika keluar ping satus, ya wajib ping satus. Bisa tau? Kentut, keluar. Idu, keluar. Salat. Dasarnya, idha dakhala ahadukumul masjid. Idha, kalau kaidah nahunya, lidzarfiyah. Apabila salah satu di antara kalian masuk. Apabila masuk. Sejenengi apabila. Apabila kan terus meneruskan. Ada anjuran syariat salat tahiyatul masjid. Jadi barang siapa yang mengatakan wajib, ala qaul yang mengatakan wajib, maka ini syariat tidak hanya sekali doang dalam sehari, lain epol. Tidak, tetap keluar salat. Keluar salat. Keluar salat. Wis piye? Yo piye? Ora piye wong kuwi wajib. Wis. Alasannya di sini adalah di sini fala yajlis, enggak boleh duduk. Hatta yusalliya rakatain, sehingga dia sholat 2 rakaat. Beberapa riwayat fal yusalli rakatain, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat. Falhasil menurut kaidah yang namanya perintah itu ada adalah wajib. Dan ini pendapatnya Syekh Mubil Syaukani. Syekh Mubil ya. Kemudian Syaukani, Ibnu Hazm, riwayat dari Imam Ahmad, ngomong hukumnya wajib. Jelas? Hukumnya wajib. Jadi kalau santri-santri mau mari ke masjid mau kan, langsung duduk wajib. Duso. Lu wajib ini hukumnya. Ya kan? Menurut yang mengatakan apa? Wajib. Tapi gak boleh ambil enaknya lo yo. Aku tak milih sunnah wajib. Kau oleh ngono. Butuh dalil. Antar ada dalil untuk menguatkan itu sunnah. Pendapat yang kedua, bahwasanya tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Dan ini pendapat jumhur ahli ilm. Sampai-sampai Imam Ibnu Abdul Bar rahmatullah alaih mengatakan ajma'al ulama. Ulama sepakat hukumi sunnah. Tapi nukilan kesepakatan dari Imam Ibnu Abdul Bar gugur karena Pak Ibnu Hazm menyelisih. Soalnya Ibnu Hazm itu imam. Ada yang mengatakan Ibnu Hazm itu gak dianggap. Masalah usul fikih gak dianggap. Kenapa gak dianggap? Karena mengingkari kias. Wong seng mengingkari kias itu bodoh. Jadi gak dianggap. Itu ada yang ngomong. Tapi enggak. Sahih tetap dianggap. Dia imam min a'immatil muslimin. Falhasil nukilan tentang ijma. Bahwasanya salat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Itu gak benar ijmanya. Tinggal dari dua pendapat ini. Mana yang paling kuat? Itu kesimpulannya. Baila ana sebutkan dengan luas di sebuah kitab yang ana tulis Dakhira Nafisa fi ahkam fi ahka fi salawati al-mustahabbah. Jadi ana sebutkan di situ tentang masalah salat-salat yang sunnah di antaranya salat tahiyatul masjid. Sahih dari akal para ulama yang kita tahu adalah hukumnya sunnah. Dan tidak bisa berarti di sini ustaz ngomong sendiri dalili. Harus bunuh. Oh cukup ganggi wajib. Ganggi lah taklid lah. Fanatik lah. Enggak zaman nih sekarang itu. Enggak zamannya sekarang. Kala ustaz. Enggak zamannya sekarang. Kala Allah. Wa kala Rasulullah. Enggak ada kala ustaz. Enggak zamannya sekarang. Mana dalilnya sekarang? Itu loh. Dalil sekarang. Jadi kalau ada kata orang bilang begini. Mana dalilnya ustaz? Mana dalilnya? Antum mengatakan dalilnya. Itu sopan itu kalau menanyakan dalil itu. Justru kalau diem aja enggak sopan. Iya. Nah gimana? Dalil yang mengatakan itu hukumnya sunnah adalah hadis Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu ta'ala anhu riwayatnya Bukhari. Yaitu ketika ja'a salah satu nafarin datang tiga orang. Ilal masjid ke masjid. Datang tiga orang ke masjid. Dan Nabi alaihi salatu wasalam ketika itu hadis panjang ketika itu lagi ngajar. Tiga orang ini yang satu ada lubang dia duduk di situ. Yang satu di belakang, yang satu berpaling. Kata Nabi ala ukhbirukum bisalasah. Mau enggak kabarkan kepada kalian tiga orang ini? Yang satu awa fa Allah, yang satu ihya istahya Allah, yang satu arad Allah. Fahasil dari hadis tadi barakallahu fikum, tiga sahabat yang datang ke majlis Rasul alaihi salatu wasalam, tidak ada nukilan di situ mereka salat tahiyatul masjid. Fahadzal iqrar iqrnya Nabi diamnya Nabi alaihi salatu wasalam kepada tiga sahabat tadi dalil pemaling perintah menjadi sunnah. Fa ingkil jika ada komentar. Kayak komentarnya Syaukani rahmatullah alaih. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Gak bisa antum jadikan ini pemalih. Lu kenapa? Tiga sahabat tadi itu sholat di serambi masjid. Sebar. Selesai sholat di serambi. Mari pun melbu masjid. Nah, ini gak bisa. Wong lafadznya. Tiga orang ini langsung dakhalu masjid. Masuk masjid. Orang-orang kata-kata sholat di serambi masjid. Kalau andai kata kita buka ihtimal-ihtimalat sebagaimana kaidah usul faida tatarrakul ihtimal batal al istidlal. Kalau anda kata satu lafaz yang ada ihtimal, maka batallah beristidlal dengan itu. Kalau kita buka ini semuanya, kabeh ono ihtimal. Kabeh ada ihtimal. Maka dalil yang paling kuat dipakai oleh jumhur wa qaul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya ini hadis termasuk pemaling dari wajibnya naam salat tahiyatul masjid dan larangan duduk. Nah, dengan hadis. Walaupun hadis dikatakan oleh Syekhuna, ini hadis dalilnya apa kata-kata Syekhuna yang orang-orang yang mengatakan sunnah itu dalilnya adalah ka baitil ankabut, kayak rumahnya apa? Laba-laba, saking lemahnya dari Syekhuna. Saking lemahnya sebagaimana kayak lemahnya apa? Laba-laba. Laba-laba itu kuat sekali lemah. Lemah pol. Syekhuna sampai mengabarkan ka baitil ankabut. Walaupun Syekhuna mengatakan semisal ini, tetap pendapat apa jumhur ahli ilm terbanyak dari kalangan para ulama itu mengatakan apa? Mengatakan sunnah. Coba kalau wajib ono piye? Nah, Syekhuna walaupun beliau mengatakan wajib istiqomah itu kalau mau keluar dia salat, kalau salat. Pernah satu ketika Syekhuna itu berdak ya, Dak. Pas itu enggak bawa apa? Enggak bawa tisu ya, dia keluar, beliau keluar. Setelah keluar dari itu, langsung duduk di kursi begini. Gak sholat. Langsung di datang tulisan surat pertanyaan. Syekh, antum mengatakan wajib kok gak sholat tahiyat masjid. Talabah kuono ya. Talabah kuono. Itu sopan ini, sopan. Ini sopan ini. Ya. Syekh, kaya bantum syekh. Antum takulu biwujubi wa antum matu sholat sholat tahiyat masjid. Fakolah syekhuna. Jadi syekhuna santai. Apakah kalian tidak tahu bagaimana kondisi seorang imam ketika sholat Jumatan kan masuk masjid, ya kan? Sunahnya kan masuk masjid terlambat kan? Langsung duduk di mimbar kan? Dudukkan itu kata beliau, dudukkan. Apakah dia sholat masjid? Enggak, ya sudah. Berarti sama dengan kami dong. Sama beliau. Terus lagi syekh, anta takulu bil qiyas. Ente kok bilang qiyas syekh? Wa antum itu mengingkari kias. Faqala syekhuna adalah sabda kias. Ada penyerupaan, bukan kias. Kalau secara kaidah mau doa kias. Kalau syekhuna, tapi itu unik ya. Unik, mas syekhuna unik, insya Allah. Jadi begitu kalau syekhuna. Falhasil ya khan barakallahu fikum. Anjuran ketika masuk masjid, hendaknya apa? Diupayakan kita sholat tahiyatul masjid. Dan ini adalah apa? Adalah satu penghormatan untuk masjid. Satu adab kita, pemuliaan kita kepada masjid bahwa sholat tahiyatul masjid. Nah. Judulnya harus seperti itu ya. Oh gitu. Jadi pokoknya duduknya khatib di atas minbar. Jadi posisi beginilah. Jadi kalau enggak mesti pakai kursi masalah gitu. Artinya posisi duduknya kan yang itu bahas kan. Jadi posisi duduknya kan begini kan. Jadi kalau dia bersila berarti harus gitu kan ya? Iya. Enggak, itu yahtajilah dalil. Wa innama posisinya itu minbar. Adapun duduknya dia yang saya bahas di Ahkamul Jum'ah ya kan barakallahu fikum. Di kitab itu yang saya ingat itu enggak dibahas tentang kakinya kemana. Tapi yang penting dia duduk di atas tangga yang nomor 3. Jadi ilah di situ karena dia duduk di atas. Bukan tata caranya duduk kayak duduk bukan. Coba dilihat lagi di sara-sara itu dan dalil Syekhuna semisal itu. Syekhuna kalau duduk bukan begini, duduknya begini ya. Mentingklan apa? Tiga. Iya, bersila di atas apa? di atas kursinya kalau Syekhuna. Kalau begini capek beliau. Dan ulama-ulama Saudi juga begitu duduknya. Kita aja duduknya begini. Duduknya ulama Saudi ini klang ini. Kayak kita kan enggak sopan ya, Bang. Padahal itu semua sopan banget ini. Cuma kita aja urusnya kita aja yang enggak. Ada masalah insyaallah. Nah. Terusnya. Al-adabu hadi asyar, adab yang ke-11. Coba adab yang ke-9 tadi apa, ayo? Coba itu yang pinggir pintu itu. Ah, entah-entah. Ah, entah itu. Ah, yang delik. Lu kok delik itu? Ah, apa tadi adab yang tadi? Gimana sholat tahiyatul masjid hukumnya apa? Lah, antum aja. Apa tadi? Coba, apa hukumnya sholat tahiyatul masjid tadi? Sunnah. Ada mengatakan yang paling kuat apa tadi? Wajib kan yang paling kuat? Yang paling kuat wajib apa sunnah? Wah? Wajib. Oh, sunnah. Wajib. Ya, jangan lamun lo ya. Yang paling belakang awas-awas. Berhatikan pelajarannya. Al-adabu al-hadi asyar, adab yang ke-11. Al-istighalu bidzikrillah fil masjid. Menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah di masjid. Ini adabnya. Jadi ini masjid itu orang kok ngobrol masalah dunia, orang kok tora turu wae, tapi apa? Menyibukkan diri berzikir di masjid. Ini perhatikan. Qala al-musannif, berkata musannif Syekh Muhammad Al-Wahhab, wa yastaghilu, hendaknya dia menyibukkan diri bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Au yaskut, atau diam. Kalau enggak zikir, meneng. Wala yakhudhu, dan tidak dianjurkan berkecimpung fi hadisid dunya, membahas masalah dunia. Famada maka dalik, maka selama kondisi dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyibukkan dirinya dengan urusan dunia, fahuwa fi salatin, maka dia dihukumi salat. Makanya di masjid supaya dihukumi salat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ini fi hadisi dunia saja itu tidak dianjurkan. Apa mana ghibai wong, apalagi ghibai orang yang tidak disyariatkan. Menghibai orang yang tanpa hak. Nah, apalagi menamimai orang tanpa hak. Dan seterusnya. Maka ini mimbah bin aula. Membicarakan urusan dunia di masjid. Karena ada masjid lam tubna lidhalik. Kan dibangun untuk itu. Ana punya ringkasan kitab. Dan ana tulis ahkamul masajid. Ahkam masih panjang. Ada boleh, larangan, dan kewajiban. Ini masjid ini memiliki 3 hukum. Ono larangan, ono kewajiban, ada apa? Ada yang mubah. Kayak ngasih lampu, menyapu, melamir, apa? Mengecat. Iki ada perintah, ada larangan. Dan ada yang mubah. Ini saja, masalah masjid aja banyak yang kita ketahui. Coba, anteng kenapa ngasih lampu coba? Apa alasannya? Ngasih lampu supaya terang gitu aja tau? Kalau anteng hanya karena terang oleh pahala. Itu bukan takwa. Tapi kalau antum ngasih lampu ini karena itu ilmu, maka antum pahala. Loh, mek lampu lo dibahas oleh hadis. Mana? Kita enggak tahu. Kenapa antum menyapu? Supaya enggak kotor gitu toh? Gitu aja. Tapi kalau kita kata karena nyapu itu hukumnya wajib. Gimana? Ada ilmunya, makanya butuh belajar. Makanya butuh belajar. Butuh belajar. Masih banyak yang belum kita ketahui. Masya Allah. Baik. Wal malaikatu, sedangkan para malaikat. Ini sudah mau maghrib ya. Insyaallah setelah maghrib aja kita mau. Insyaallah. Tapi sampai di sini dulu. Insyaallah setelah maghrib kita. Insyaallah anak terakhir isya setelah pulang. Insyaallah dari maghrib kita akan selesaikan. Insyaallah. Subhanakallah bihamdik. Ada pertanyaan? Pertanyaannya nanti kapan? Hah? Nanti aja. Subhanakallah bihamdik. Syadu ala ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.